Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di perusahaan tempat saya bekerja mau mengadakan koperasi dan semua anggota wajib ikut. Dan di koperasi ini ada bunganya, tapi saya ikut dengan akad di hati saya menabung. Dan jika nanti uangnya dikembalikan, saya tidak mau menerima lebih dari apa yang saya tabung. Pertanyaan saya, apakah saya tetap mendapatkan dosa riba? Terima kasih, mohon penjelasannya Bu ya. Koperasi yang tidak syar'i, ada bunga di dalamnya. Koperasi karyawan, Anda wajib ikut misalnya. Lalu Anda ikut, di situ ada bunganya, maka Anda ikut dosa. Biarpun Anda niatnya tidak niat itu, tapi Anda ikut mendukung program riba. Kalau Anda ingin selamat, Anda tidak usah ikut. Kalau Anda ikut, berarti Anda mendukung program tersebut. Kalau seandainya semua orang seperti Anda, enggak akan terwujud koperasi yang tidak syar'i. Selagi tidak terwujud koperasi yang tidak syar'i, dia akan berpikir koperasi yang syar'i. Gara-gara Anda ngikut, maka enggak akan ide membuat koperasi yang syar'i. Maka Anda mendapatkan dosa. Tapi saya tidak akan mengambil itu semuanya, akan diambil orang lain, sama juga. Makanya mendukung program dunia lembaga keuangan yang ada ribanya, biarpun Anda mengatakan aku tidak akan mengambil bunganya, Anda ikut mendukung program yang membesarkan lembaga tersebut. Anda ikut bagian dosa. Kalau seandainya umat Islam ini punya prinsip, saya tidak boleh meletakkan harta saya di tempat yang seperti itu, lihat, akan gulung tikar itu semuanya. Yang berjaya adalah bank-bank syar'i nanti. Nah, jadi Anda tetap dapat bagian dosa. Saya kan enggak niat, atau bahkan pura-pura tidak tahu, tetap Allah tahu, malaikat juga tahu. Catat itu semuanya amal jelek, akan dihukum nanti di hadapan Allah. Takutlah kepada Allah. Dan yang berada dalam wilayah kehinaan, di sana ada pintu yang namanya tobat. Pengampunan Allah sangat luas. Jangan berkecil hati, bergegaslah menuju pengampunan Allah dan surga Allah yang sangat luas. Wallahu a'lam bishawab.